korupsi. Ah ini bukan bahasa kiai, bahasa bajingan. Kalau kiai, sedangkan muslim saja korup, korupsi apalagi kafir. Ah itu. Ada juga yang Muhammadiyah satu ya, mantan ketua Muhammadiyah. Sudah mau mati juga, gemetar mulutnya. Ah, makanya saya tidak mau dipanggil kiai dan buya. Saya lebih senang dipanggil muhtadin. Ah, Safihi Ma'arif. Siapa yang bilang Ahok begitu itu otak miring semua ini? Ma'arif, doakan juga itu supaya cepat selesai. Tapi tanpa didoakan juga kayaknya sudah mau selesai sebelum Ramadan. Amin ya Rabbal.